Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhadna amsi al-furuq baina madha lamma wa lam. Baik. Had. Anal manfi bil lamma mustamir. Naam. Al manfi bil lamma mustamir. Ila. Ila zaman takallum. Wa tsani. Anna lamma tu'dinu katsiran. Tawaqqu'u. Naam. Tu'dinu katsiran bi tawaqqu'i thubutil manfi. Tayyib. Bikhilaf ilam. Wa thalith Zakaria. Qad yuhdhaf. Naam. Tayyib. Qad yuhdhafu al-fi'l ba'da lamma. Bikhilaf ilam. La yajuzu hadfu. Naam. Wa rabi' anna lamma la taqtarin bi syarat. Lamma la taqtarin bi adati syarat. Hada ahsan wa ashmal. Naam. La yumkin iqtiranu lamma bi adati syarat. Misalnya filam. Naam. Lagi ya. Lam. Katulga. Tayyib bikhilafi lamma. Had misal. Naam. Fi'ilga ilam. Yani haythu ja'a fil lugha. Naam. Dukhulu lam. Ala fi'il al-mudhari. Walam. Yajzimhu. Yasratuha yawma yawma sulayfa lam yufuna bijar. Tayyib. Naam. Qad ja'a fi ba'di lughati al-arab lam adamu i'lami adamu i'mali lam kama fil bayin. Naam. Ya masunaifa lam lam yufuna bil jari. Tayyib. Wa aujuh. Naam ittifaq. Aujuh ittifaq baina lam wa lamma. Indak ya Muhammad. Sisi-sisi persamaan antara lam dan lamma. Ini juga ada berapa? Lima. Ada lima. Apa saja? Nah, harfiah. Jazima. Al-dukhul ala fi'il mudhari. Terus. Naam. Harfu qalbin. Terus. Bisa kemasukan hamzah istifham. Naam. Taib harfiyah. Ikhtisas bil mudhari. Wa jazmiyah. Naam. Suma. Naam. Qalbiyah. Jazimah qalbiyah. Taib. Q Qala Ibnu Hisham rahimahullahu taala al-jazimur rabi'. Al-awwal madha ya Abdullah? At-talab wa tsani? Lam. Lam wa tsalith? Lam. Lamma. Tayyib, al-an ar-rabi' al-lam at-talabiyyah. Wa hiya dalalah 'ala al-amr. Lam lam talabiyyah yang biasa kita sebut khalifilah pada pembahasan-pembahasan yang lalu lamul amr. Cuma di sini Ibnu Hisham menggunakan istilah at-talabiyyah karena na'am lebih mencakup. Na'am dikarenakan amr khalifilah secara usul na'am itu adalah perintah dari apa yang atas ke yang lebih rendah. Di sana ada dua perkara yang lain na'am yaitu iltimas dan doa. Tapi makanya beliau menggunakan lamut talabiyah wahyadalatu alal amri. Naam. Qauluhu at-talabiyah ihtirazan min nahwi lamikai walamil juhud. Tayyib. Kalau lamukai amalannya bagaimana Pak Umar? Menasabkan fi'il mudhari. Naam. Secara langsung atau dengan bantuan an? Secara langsung bantuan an, jawazan atau wujuban? Jawazan. Ada pun lamul juhud Ahmad. Apa definisi lamul juhud secara mudah? Nah, lam yang jatuh setelah makana atau lam yakun. Tayyib. Dia beramal apa? Menjazmkan. Fi'il mudhari' secara langsung dengan bantuan an. Jawazan atau wujuban takdirnya? Hah? Wujuban. Jawazan atau wujuban? Hah? Menjazamkan pun masukkan. Tayyib menasabkan. Tayyib sam tulisan. Menasabkan fi'il mudhari. Nah, dengan bantuan an muqaddarah. Jawazan atau wujuban? Hah? Wujuban. Tayyib. Wa hiya dalalatu 'alal amri ay wad'an. Maksudnya apa? Peletakan asalnya untuk amr. Naam fala yaridu tajriduha amma dhukira. Naam. Wastimaluha fil khabar. Jadi secara peletakan yang dimaksud di sini dia menunjukkan amr. Sehingga apa tidak? Naam. Tidak muncul kritikan. Naam tatkala apa? Terbebas dari makna amr. Tayyib. Dan dipergunakan untuk khabar. Karena terkadang datang ikhwanifillah ada lam talabiyah tapi yang diinginkan adalah khabar. Nahu qawlihi ta'ala kul man kana fi dhalal. Naam. Kul man kana fi dhalalati falyamdud lahu ar-rahman madda. Tayyib. Di sini khabar. Syaitnya mana? Falyamdud lahu ar-rahman madda. Nah, di sini tidak akan nam bermakna perintah. Tapi bermakna khabar. Wa fi tahdid, namu qawlihi ta'ala wa man syaa'a falyakfur. Ancaman. Nah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan nam seseorang untuk kufur. Tapi di sini falyakfur, siapa saja yang ingin nam kafir maka kafirlah. Naam. Maka lam di sini bermakna tahdid. Wa nahu liyaghfiru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Liyaghfiru sama litahdid. Wa ila ghairi dhalika minal ma'ani. Dan mana-mana yang lain. Disebutkan dua di sini yang keluar dari naam amr yaitu apa? Khabar dan apa? Tahdid. Untuk khabar jelas akhwani fillah, qul man kana fid dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu maddan. Dan yang berada di atas kesesatan, Allah Subhanahu wa taala akan ulur-ulur dia. Nah, tayyib, di sini khabar bahwasanya Allah akan memberikan istidraj. Nah, akan di istidraj. Nah, diulur. Terkadang semakin dicerumuskan dalam nikmat sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan seterusnya sehingga enggak bisa bertobat. Wa hiya dalatu 'ala al-amr nahu li yunfiq dhu sa'atin min sa'ati aw ad-du'a nahu li yaqdi 'alaina rabbuk. Nah, lam talabiya yaitu yang menunjukkan kepada amr pada awal peletakannya tadi, dan atau apa, menunjukkan doa. Li yunfiq dhu sa'atin di i'rab Zakaria. Liyum fikdu sa'atin min sa'ati. Liyum fikdu sa'atin min sa'ati. Liyum fikdu sa'atin min amri wahiyya tazimu fi'lan wahidan. Liyum fikdu mubari mubari bilhani amri wa alamatu jazmihi kesukun. Lu fa'il marfu'un wa alamatu rabbihi Allah, yang Maha Mengasihi dan Maha Mengasihi kita. Saat ini mudah nilai, jangan berubah walau masih dalam kesal. Di saat ini terhindar mungkin asyukun dan halalan diarab. Saat ini ismi menurun dimin walau masih dalam ini angkasa. Maha mudah. Maha banyak mutusi dan mungkin ala kasri. Nah, tapi doa dan doa jelas permintaan dari apa, yang rendah kepada yang tinggi. Liyaqdi alaina rabbuk. Ya Rabbnya. Indah Muhammad. Tayyib, di sini dua disebutkan, dan dalam ta'liq summal al-yaq dzikrul iktimas. Summal al-yaq dzikrul iltimas wa arrafuhu bi annahu talab minal musawi. Nah, kemudian yang pantas untuk disebutkan di sini penyebutan al-iltimas selain apa? Amar. Nah, kemudian yang kedua doa, yang ketiga iltimas. Nah, para ulama memberikan pengertian iltimas yaitu al-talab minal musawi, permintaan dari apa? Dari seseorang yang sederajat. Nah, kaqaulika liman yusawika litaf'al min ghairi isti'la'in. Seperti perkataanmu kepada orang yang apa, sederajat denganmu, sepadan. Litaf'al, tanpa ada isti'la, yaitu tanpa ada apa, meninggikan dirinya. Dan dalam usul ikhwan fillah, isti'la terkadang walaupun dari seorang yang sederajat, cuman dia sambil angkat apa? Angkat kayu misalnya. Nah, ini menunjukkan amr, ada istilah badannya. Tapi nah, permintaan untuk orang-orang yang sepadan, seumur, nah, sederajat, ini namanya iltimas. Qala wa dhalika li anna at-talaba idza warada 'anil a'la fa huwa amrun wa idza warada 'an min al-adna fa huwa du'a'un wa idza warada min al-musawi fa huwa iltimasun. Naam. Ya, demikian itu dikarenakan talab apabila datang dari yang lebih tinggi, maka ini namanya amr. Kalau datang dari yang lebih rendah namanya doa, kalau yang sepadan namanya iltimas. Baik. Iltimas al apa ini namanya? Pada iltimas. Naam. Taib asli. Taib lamnya asli. Wa fi sulam. Naam, sulamul wusul. Amrun ma astila wa aksuhu du'a. Wa fi tasawi faltimasun waqa'a. Naam, amrun ma astila. Wa aksuhu du'a, dan yang kebalikannya dari yang naam rendah, yang rendah namanya doa. Wa fi tasawi faltimasun waqa'a. Ini dalam kitab usul. Baik. Al-khamis, al-jazimul khamis la at-talabiyyah. Wa hiya dalah 'ala an-nahyi aw ad-du'a. Yang lebih sering kita sebut dengan apa? Abala nahiyah. Kalau tadi lamul amar, yang kelima biasa kita katakan la nahiyah. Inda qawlihi la at-talabiyyah ihtirazan min nahwi la az-za'idah wa la an-nafiyah. La za'idah contohnya bagaimana, Aba Umar? Ini dalam Al-Quran banyak. La za'idah. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu biyaumil qiyamah. Maka la di sini akhwanifillah secara nahwu zaidah. Dan untuk Al-Qur'an kita katakan silah wa tauqid. Adapun la nafiyah banyak sekali contohnya. Had. Ah. Taim. Untuk la nafiyah banyak sekali, bahkan hampir ini penggunaan paling banyak ikhwan fillah. La nafiyah. Taim. La ilaha illallah, dan la nafiyah pun ada bermacam-macam. Taim. Wa hiya dalatu 'ala an-nahyi, nahwu la tusyrik billah. Ay wad'an aidha, yaitu pada awal peletakannya untuk nahi. Taim. Wa qad yuqsadu biha ad-dalalatu 'ala tahdid. Kaqaulika li waladika la tuti'ni. Naam, la tuti'ni. Awal peletakannya adalah untuk menunjukkan larangan, tapi terkadang ikhwan fillah dimaksudkan untuk menunjukkan ancaman. Naam. Seperti perkataanmu kepada anakmu, la tuti'ni, jangan taat kepadaku. Naam. Kalau kamu ingin naam repot, ingin sengsara, jangan taat kepadaku. Misalnya seorang tua kepada anaknya. Baik. Qala wal aliyah, sama ifan fil. Wal aliyah dzikrul iltimas huna aidan kama la yakhfa. Nam di sini akhlaq. Nam ahsan seperti di depan ifan fil. Wal aliyah yang lebih pantas, lebih tepat untuk disebutkan juga iltimas. Karena sama ifan fil. Nahi, kalau yang datang dari lebih tinggi, doa itu dari lebih rendah, kemudian iltimas, naam, larangan dari yang sepadan. Adapun ayat yang padanya nahi la tusyrik billah, i'rabnya Abdullah. Al-i'rab la harfun nahi majzum. Tusyrik fi'lan mudhari'un majzumun bila wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir wujuban taqdiruhu anta billahi jarum wa majrur muta'alliqan bi tusyrik. Baik. La tusyrik billah. syahidnya nam tasyrik ikhwan fillah majzumun bila annahiyah. Awi du'a lahu rabbana la tu'akhidna. Nah. I'rabnya Pak Umar. Rabbana munada bihaqqin idah mahdub. Suara Rabbana munada munada bihaqqin idah mahdub. Bahwa mudah hukumnya apa? Mansubun ala matnas bihi al-fathah wa huwa mudaf wa na dhamir muttasilun mabni ala sukun fi mahalli jarri mudafun ilayh la harfu du'a wa jism wa akhidna majzum fi'l mudari majzum bila faq wa alamatun najm wa alamatul jism hi as-sukun wa fa'iluhu dhamir mustatirun juban taqdiruhu anta hana maf'ulun bih dhamir muttasilun fi mahalli nasbin mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Tayyib. Naam. Dalil timas untuk yang semisal kali ini. Tayyib, seorang mengatakan kepada temannya la tashrab la ta'kul. Naam. Fahadhi khulasatul qawli fima yajzimu fi'lan wahida. Dan ini ringkasan pada apa-apa yang menjazmkan satu fi'il. Jadi ada lima tambahan dari yang jimum ta'khanifillah yaitu at-talam. Baik. Dan kalau dalam jurumnya disebutkan apa? Alam wa'alam walamma wa'alamma. Ya tidak. Itu pada hakikatnya cuma dua. Karena alam masuk dengan lam dan alamma masuk dengan lamma. Taib, sebagaimana telah kita lewati kemarin bahwasanya lam dan lamma kesamaannya boleh dimasuki oleh hamzah istifham. Nah, adapun yang menjazmkan dua fi'il insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan